Kisah rasoi-rasoi pasai si kureng. Watenyan, Saulus tetap jipe cerok ngon jipe lid dan jikena poh mate murid-murid Tuhan Isa. Laju jijak ubak imum agung dan jilake surat kuasa ke jijak ubak pemimpin rumah-rumah ibadat urang Yahudi di Damsyik. Dengonyan, menyoji teme urang-urang yang kaji percaya ke Isa bak tempatnyan, jeji drop dan jiba awaknyan u Yerusalem. Tengoh jejak u Damsyik, wate Saulusnyan kato ngon bandanyan, ngon hana ji sangka-sangka cahaya yang teka atuh langit ka pengeh ban sekeliling Saulus. Saulusnyan laju rebah bak tanah dan laju ji dengo su yang jipegah bak jihnyan. Saulus, Saulus, usawab gata tak inaya ulu. Cokeh rono tengku? Tanyong Saulus. Sunyan ji jawab. Ulun ke Isa yang gata inanya. Temaji nonyo bedohku dan jak tamungku lambana. Disinan tema tepegah bak gata ku yang haru gata ku. Ureng-ureng yang jisetot mesajan ngon Saulus terkejut sampo awaknya hana jit ji pegah haba. Sabab awaknya ji dengo sunyan tema hana deh ji kalon mesi dropi. Laju Saulus jidong dan jiblut mata. Tema mata jihnyan hana hase jipublut dan hana hase jikemalon pupu mantong. Tema lerakan-rakan jihnyan laju jimat bak jaro dan jipapah jipetamong lambanda Damsyik. Le uro trip jih Saulusnyan hana hase jikemalon dan le uro nyan tema hana jimakun dan hana jijib i. Di Damsyik, nasidro ureng yang ka percaya ke Isa yang nanjih Ananias. Deh lam saboh kemalon, Tuhan gepegah bak jihnyan, Tuhan mefirman. Ananias. Ananias dijawab. Nyolun Tuhan. Tuhan mefirman. Jino gata jak laju urumoh Yudas bak rot yang tupat. Gata tanyong laju disinan pat Saulus yang asal jih nibak bandar Tarsus. Ureng yang tengoh medua. Dan lam saboh kemalon deh jinging siro urung agam. Yang nanjih Ananias. Jijak bak urung nyan. Dan jipeduk jaro ji atau urung nyan. Mangat jih ji nyan. Hasil ji kemalon lom tema. Ananias jijawab. Tuhan, ulun kalun dengo. Jaitat ke hai urung-urung yo. Ke hai but-but jih yang jiinaya umat drone di Yerusalem. Dan jinonyo jih nyan kamu teme izin ni bak imum-imum ule. Jejak drop mandum urung yang percaya ke rona. Tema Tuhan gepegah ba Ananias. Gata mantong, sabab ulun kalun pilih jihnyan ke jilayani ulu. Mangat jihnyan jejak pesampo ke hai ulun ubak bangsa-bangsa yang hana ma agama Yahudi. Menancit ubak raja-raja dan umat Israel. Dan ulun kedro temalun tunjuk ubak jihnyan mandum derita yang harus jirasa sabab ulun. Tema Ananias pih, laju jijak urumohnyan, laju jipuduk jarojih atuh Saulus. Sedara Saulus. Kun Ananias. Tuhan Isa yang gata kalon bak tengah red uh wate gata jak keno, gopnyan keh yang yujak ulun ubak gata, mangat gata jik tak kemalon lom, dan dikuasa li roh Allah. Wate nyancit tema, na sejenis benda lagi sisik engkut lekang ni bak mata Saulus, dan gopnyan kajit jik kemalon lom tema. Dan Saulus pih jibedoh laju tu pemano. Dan oh ka seleso jimakun, Saulus kajut ke tegalom tema. Saulus tinggai di Damsyik ngon murid-murid Isa na padup uro trip jih. Saulus nyan laju jijak bak rumah-rumah ibadat dan bak tempat nyan laju ji semubut bahwa Isa nyan nake ane Allah. Mandum ureng hirin ji dengo Saulus. Awak nyan ji pegah. Bukankah jihnyo yang di Yerusalem kaji poh mate mandung ureng mu iman ke Isa? Jihnyan jijak keno sapu tujuan jih, nake jikeno jak drop dan jiba awaknyan ubak imum-imum ule. Tema Saulus makin trip, makin tegak pengaruh jih. Bukti-bukti yang jipegahnyan kehai Isa bit-bit yakin tat ureng yang dengo bahwa Isa nyan ke Raja Peselamat. Sampo ureng-ureng Yahudinyan na di Damsyik hana hasile ji bantah. Oh kana padu wate trip ji, ureng-ureng Yahudi kasih pakat ke jika nak poh mate Saulus. Temar rencana awak nyanji tepu le Saulus. Uro malam awak nyanji preh Saulus bak bawah pintu gerbang bandar ke jipoh mate gopnyan. Temar bak si malam, murid-murid Saulus jicok gopnyan laju jipaso lam sabuh raga. Olehnyan jipetrun rot beton bandar. Saulus jejak u Yerusalem, di sinan gopnyan meusaha megumpui ngon murid-murid Isa. Tema awak nyan ji takut ke gopnyan, sabab awak nyan hana ji patih bahwa geh nyan bit-bit kajut ke murid Isa. Oleh nyan, Barnabas jejak merempok ngon Saulus. Laju jiba gopnyan ubak rasu-rasui. Barnabas, laju ji pegah ba awak nyan ke hai pakriban Saulus ji kalon Tuhan, bak tengah rot dan pakriban Tuhan gemetutu ngon gopnyan. Barnabas pih gepegah pakriban behejih Saulusnyo jipubut ureng di Damsik ngon nan Isa. Ngon sababnyan, Saulus tinggai ngon awaknyan. Dan mekut bah ngon behetat ban saboh Yerusalem ngon nan Tuhan. Gopnyan metutu dan medebat ngon ureng-ureng Yahudi yang mubasa Yunani. Tema awaknyan jiusaha kena poh mate gopnyan. Wate ureng-ureng meiman yang lain jitupu kehainyan, awaknya laju jiba Saulus u Kaisarea. Olehnya, jikirim gopnya u Tarsus. Ngon lagenya, jemaah yang naban saboh Judea, Galilea, dan Samaria, kajut ke aman. Getulong leroh Allah. Ngon temakut ubat Tuhan, jemaah-jemaahnya metamah tegal, lom metamah le. Petrus jejak ban sabohnya, jejak sawu bubena jemaah. Bak si uro, gopnyan gejak sawu umat Tuhan di lida. Di sinan, gopnyan merempok ngon sidro ureng agam yang nanjih Eneas. Yang lape dan hana ji bedoh-bedoh ni bak tempat na 8 ton katrip ji. Petrus gepegah bak Eneas. Eneas, Isa gepepule gata. Bedoh ke dan pekemah laju tempat gata. Watenya citema Eneas ji bedoh. Ban mandum penduduk di lida dan saron. Jikalon Eneas, laju awak nyan ban mandum iman ubat Tuhan. Di Yope, na sidro ureng inong yang nanjih Tabita. Inong nyan, sidro ureng yang iman ubat Isa. Nanjih lam bahasa Yunani nake Dorcas yang maknajih rusa. Inong nyan, sabe jipubut hai-hai yang jeroh dan jitulong ureng gasin. Bawate nyan, ureng nyan sakit laju meninggai donya. Oh kalih mayat jih tu pemano, mayatnya laju ji kebah atuh kama yang na diatuh. Yopenyan, hana padup na ji uh ni bak lida. Dema, wate murid-murid Isa tinggai di Yope, ji dengo Petrus na di lida. Awaknya laju ji utus dua dro, kena merempok ngon Petrus, ngon amanat jih lagenyo. Bubagih ke drono jak keno? Petrus laju gebedoh dan gesetot awaknya. Wate katruk kedeh, gopnyan laju jiba ubak kama yang na diatu. Ban mandum inong bale yang na disinan, jihudom Petrus, sirajimo, dan jitunyuk bak gopnyan baje-baje, dan jubah-jubah yang jicop le Dorcas, ke awaknyan, wate Dorcas nyan mantong udip. Petrus laju geyu tebit ulua awaknyan ban mandum. Laju gopnyan mentuut dan medoa. Oleh nyan, gopnyan laju gehadap ubak mayat Dorcas dan gepegah. Tabita, bedoh. Tema Dorcas laju di blut mata ji dan watenyan cit tema jikalon Petrus laju jidu. Laju le Petrus jimat jaro Dorcas nyan sira gepudong. Oleh nyan, Petrus laju gehoi ureng-ureng muiman yang na disinan mesajan-sajan ngon inong-inong balenyan. Laju gejuk Dorcas yang kaudip nyan uba awaknyan. Haba kehai kejadianyan, bagah tat metabu ban saboh Yope. Akeji, sampo jai tat-tat ureng meiman uba Isa, sibago raja peselamat awaknyan. Petrus, na tinggai di sinan mepaduk uro tuk trip ji, bak rumo sidro ureng samak kulit, yang nanjih Simon.